Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jemaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang baik ini mengkaji mempelajari agamanya Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita walaupun dalam keadaan letih, penat ataupun mendapatkan kepayahan di dalam menjalankan di hari-hari ini ibadah puasa Ramadan, tapi dimudahkan dan dilapangkan hati kita semua untuk bisa tetap mengisi hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut salah satunya adalah apa yang kita amalkan dan kita lakukan pada siang hari ini, yaitu mempelajari agamanya Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti biasanya kita akan mendengarkan beberapa keterangan yang berkaitan dengan tafsirul Quran yang kita nukil dan kita dibimbing oleh kitab tafsir Ibnu Katsir. Kita berupaya mengambil keterangan-keterangan yang ada di dalamnya dan kita berupaya untuk memahami keterangan-keterangan yang ada di dalamnya, kalaupun mungkin kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan, hanyalah sekedar ringkasan wallahu a'lam bissawab atau ikhtisar. Sehingga itu kita langsung masuk ke dalam kajian kita, pembelajaran kita dari tafsir yang baik ini berkaitan dengan ayat yang telah kita singgung sebelumnya dan kita akan kaji insyaallah taala pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentunya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13 atau ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Apabila mereka, yakni orang-orang munafik dan yang sejenis mereka, bertemu dengan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, mereka munafikun lantas berkata, ketahuilah wahai orang beriman, kami juga adalah orang-orang yang beriman. Ini pernyataan mereka dan perkataan mereka. Dan apabila mereka telah berlalu, lantas bertemu kepada setan-setan dari kalangan mereka, mereka pun mengatakan, ketahuilah pada para setan, tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, ketahuilah kami tentunya bersama kalian. Adapun yang kami katakan terhadap kaum mukminin, kami beriman, kami hanyalah sekedar bermain-main saja, bercanda saja bahwa kami beriman, atau kami sekedar berkata tapi tidak dibenarkan oleh hati kami. Orang yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala nantinya yang akan mempermainkan mereka pula. Dibiarkan mereka dengan kesesatan dan kesombongan mereka, terombang-ambingkan nantinya di hari kemudian. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, itulah bentuk gambaran munafikin apabila mereka bersama kaum mukminin, berpura-pura beriman namun sebetulnya mereka tidaklah beriman, berpura-pura mengatakan mereka di atas jalan yang benar tapi sebetulnya mereka tidak berada di atas jalan yang benar. Hal ini diketahui karena mereka sendiri yang menyatakan, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sejenis mereka atau orang-orang yang sama dengan mereka dari pembesar-pembesar mereka dan tokoh mereka, mereka mengatakan, ya kami cuma bermain-main, lisan kami saja yang mengatakan, hati kami tidak. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga keadaan yang demikian, yakni keadaannya munafikin, adalah keadaan yang amat jelek Dan keadaan yang demikian, yaitu merupakan sifatnya orang-orang munafik, yang tidak pantas dicontohi oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, idza laqiya ha'ula al-munafiqun al-mu'minin qalu amanna wa adharu lahumul iman wal muwala wal musafa ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musana'ah wa taqiyah liyusrikuhum fima asabu min khairin wa maghnam wa idza khalau ila shayatinihim ya'ni idza sarafu wa dhahabu wa khallasu ila shayatinihim wa sayatinuhum sadatuhum wa kubra'uhum min ahbar al-yahud wa ru'us al-musyrikin wal munafikin. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman menjelaskan, apabila mereka orang-orang munafik bertemu kaum mukminin, dengan segera mereka mengucapkan sekedar ucapan lisan, kami ini orang-orang yang beriman juga. Kami orang-orang yang beriman juga sama seperti kalian. Di mana dengan pernyataan iman, mereka menampakkan kepada kaum mukminin keimanan, seakan-akan menampakkan hubungan kasih sayang. Apa yang ada dari keterikatan, tapi itu semua hanyalah sekedar tipuan dari mereka orang-orang munafik kepada kaum mukminin. Dan itu semua hanyalah sekedar kemunafikan yang ada pada mereka. Dan bentuk penyamaran yang mereka lakukan. Kenapa demikian? Agar supaya mereka orang-orang munafik yang mengatakan iman tersebut, apabila kaum mukminin mendapatkan kebaikan, mendapatkan apa-apa yang menguntungkan bagi kaum mukminin, mereka pun juga mendapatkannya. Sehingga kalau boleh kita katakan di sini, mereka itu orang-orang yang licik. Sekedar ingin mendapatkan kebaikan, keuntungan, adapun yang lainnya dari penderitaan, yang lainnya dari beban, kesusahan, atau yang sejenisnya, mereka tidak inginkan. Mereka tidak mau. Padahal gambaran kaum mukminin antara satu dengan yang lainnya kal jazadil wahid, seperti satu badan. Idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi. Apabila satu anggota badan terkena musibah, sakit, maka seluruh anggota badan merasa sakit karenanya. Itu gambaran mukminin yang digambarkan oleh Nabi dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan dalam as-sahih. Tapi tidak demikian dengan kaum mukminin. Tidak demikian dengan kaum munafikin. Mereka tidak mau mendapatkan kesusahan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin atau kaum mukminin. Mereka tidak mau mendapatkan kepayahan apa yang didapatkan oleh kaum mukminin. Tapi ketika kaum mukminin mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan, baru mereka bersama dengan kaum mukminin. Jadi apa yang mereka katakan dari keimanan ada maksud dan tujuan. Dan itu hanyalah omongan lisan, wallahu a'lam bissawab. Tentunya sifat munafikin yang seperti ini amat jelek. Sehingga kaum mukminin hendaknya melepaskan dirinya dari sifat munafik seperti itu. Kalaupun itu bukan sifat munafik, namun seperti itu kenyataannya dan keadaannya, maka hendaknya kaum mukminin menjauhkan dirinya dari sifat seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Bisa di sini sama dengan orang yang ada di sini, bisa di sana sama dengan orang yang ada di sana. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga baik itu munafik ataupun bukan, hendaknya kaum mukminin melepaskan sifat yang seperti itu dari dirinya, agar mereka terbebaskan dari bentuk segala sifat yang jelek. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu kami ingat apa yang dikatakan guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala adalah sifatnya hizbiyun. Sifatnya hizbiyun. Di mana saja mereka berada, mereka bisa berwajah dengan wajah yang ada di tempat, di sekumpulan manusia tersebut. Hizbiyun. Yadur ma'az-zujaja haitsu darat. Mereka berputar di mana saja mereka inginkan, bebas. Wa yalbisuna alfa lufsin, dan mereka bisa memakai 1000 pakaian untuk menyamakan dirinya dengan siapa saja. Dan apabila mereka bertemu as-siyasi yu'addu minhum, kalau mereka ketemu dengan ahli politik, mereka termasuk ahli politik. Kalau mereka bertemu dengan ahli ibadah, mereka termasuk ahli ibadah. Bisa berpakaian dengan pakaian kaum yang mereka temui. Itulah hizbiyun. Sehingga kita juga berlindung dari sifat mereka hizbiyun. Jadi kalaupun bukan munafik, mungkin adalah sifatnya hizbiyun, kita juga berlindung dari sifat yang demikian, sifat yang jelek. Tentunya seorang sunni salafi mukmin yang ats-tsabat, yang berpegang kokoh di atas agama Allah, punya prinsip. Dia berjalan di atas satu prinsip yang kuat, tidak menggoyahkannya. A, B, C, dan D. Dia di atas satu prinsip. Kalaupun manusia didapati berubah, dia tidak berubah. Inilah seorang yang tabat, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang salafi sunni, wallahu a'lam bissawab. Ini merupakan sifatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak gentar dan tidak terlarutkan hatinya dengan apa saja, kalaupun itu memuaskan dirinya daripada duniawi yang mereka tempati, yang mereka dapatkan. Mereka tidak tertipu dan tidak tertarik itu semua. Mereka di atas satu prinsip. Kita ingat ketika Khalid ibn al-Walid sebagai panglima Islam mendapatkan banyak tawaran dari Romawi, kalau seandainya dia meninggalkan Romawi, maka apa yang diinginkannya daripada dunia, harta dunia akan dipenuhi. Tapi Khalid ibn al-Walid adalah generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai satu prinsip. Islam adalah Islam, tidak akan berubah. Sehingga apapun tawarannya tidak menggoyahkannya. Dia Khalid ibn al-Walid cuma menawarkan, kalian masuk Islam, maka kalian adalah saudara kita. Kalian merdeka. Atau kalian tidak masuk Islam, kalian membayar jizyah. Kalau kalian tidak mau membayar jizyah dan tidak mau masuk ke dalam Islam, maka kalian akan bertemu dengan manusia-manusia yang lebih cinta mati daripada hidup. Ini prinsip mereka. Tidak tergoyahkan dengan tawaran dunia. Artinya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, prinsip ini dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi kalau kaum munafikin. Kalau kaum munafikin seperti Khalid ibn al-Walid ditawarkan seperti itu, selesai urusannya, iya saya mau dengan kalian, mana hartanya. Atau Hizbiyun. Hizbiyun jangankan harta, satu kursi parlemen dia perebutkan. Demikian mutalawin, orang yang mempunyai banyak warna, orang yang tidak jelas prinsipnya, wallahul musta'an. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bersifat seperti sifatnya munafikin atau seperti sifatnya hizbiyun atau yang sejenis mereka. Hendaknya kita kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan satu prinsip, yang dengan prinsip ini kita selamat dari segala macam fitnah, dari segala macam hal-hal yang menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa idza khalau ila sayatinihim, berkata beliau rahimahullahu taala, yakni idzan sarafu wa dhahabu wa khallas wa khallasu ila sayatinihim, orang-orang munafik ketika mereka telah berpindah tempat, sudah telah berlalu dari kaum mukminin, mereka pun cepat-cepat mencuci tangan di hadapan pembesar-pembesar mereka. Sayatin disebutkan di sini sadatuhum wa kubara'uhum, tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, baik itu dari pendeta-pendeta Yahudi atau tokoh-tokoh yang lain yang mereka agungkan, yang mereka besarkan. Demikian pula tokoh-tokoh musyrikin dan munafikin. Yang jelas bukan dari kaum muslimin. Bukan dari kaum muslimin. Karena mereka tidak cinta kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mereka cepat-cepat cuci tangan. Oh, tadi itu saya ketemu mereka cuma basa-basi saja. Bahwa saya dari mereka, saya sama dengan mereka, saya siap memperjuangkan, tapi itu sekedar basa-basi aja. Adapun kenyataannya yang pasti, saya tidak sama dengan mereka. Saya bahkan bersama kalian, wahai para pembesar-pembesar, wahai para tokoh. Ini sifatnya mereka munafikin. Dan sama dengan sifat ini, sifatnya hizbiyun. Atau kita bisa katakan mereka seperti bunglon. Bunglon di mana saja punya tempat. Di batu dia punya tempat seperti batu, di pohon dia seperti pohon, di rumput dia seperti rumput. Bunglon. Sehingga kita jangan berprinsip seperti bunglon. Wallahu a'lam bissawab. Tapi berprinsiplah dengan satu prinsip yang kokoh, yang prinsip kalian dibangun di atas kitab dan sunnah, dengan pemahaman as-salaful ummah. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang seperti ini terkadang kita dapatkan pada sebagian manusia di hari ini. Kita temui dia, Masya Allah, dia seperti sunni salafi. Dia berkata, Masya Allah, lisanuhu, lisannya ketika ketemu dengan kita menunjukkan dan menampakkan bahwa dia Masya Allah sunni salafi, membela dakwah salafiyah, menolong dakwah salafiyah, keinginannya betul-betul membantu dakwah yang hak ini, tapi pada kenyataannya ingin merusak dakwah, ingin menghancurkan dakwah. Kita tahu hal tersebut dari tindak tanduknya, kebersamaannya dengan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang dikatakan oleh para ulama menyimpang, oleh orang-orang yang dikatakan para ulama adalah orang-orang yang mesti kita jauhi, kita hindari, bersama dengan mereka. Allahul musta'an. Tapi kalau kamu lihat, kamu mungkin akan heran, penampilannya bahkan lebih hebat dari penampilanmu. Penampilannya bahkan lebih hebat dari penampilanmu. Karena dia berpenampilan dengan sebaik-baik penampilan agar bisa diterima oleh mereka salafiyin. Wallahul musta'an. Tapi bersamaan dengan itu, nantinya dia siap mengembuskan dan mendatangkan racunnya, sehingga menghancurkan, memporak-porandakan, memecah belah subuh kaum memecah belah shufuf salafiyin. Ini sifat yang jelek. Sifat yang seperti ini dimiliki munafikin, dimiliki hizbiyun. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, sayatin di dalam ayat bisa jadi minal insi wal jin, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Sayatin bisa jadi dari kalangan manusia ataupun jin. Dikatakan dia syaitan yang memiliki, apabila dia memiliki dan padanya kejahatan. Ada keinginan jahat. Sehingga itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Aduwwan syayatin al-insi wal-jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Zuhrufal qawl ghurura. Demikianlah kami menetapkan, mendatangkan bagi setiap para nabi itu ada musuh yang akan datang dan memusuhinya dari kalangan syaitan, manusia ataupun jin, yang satu dengan yang lainnya saling meniupkan perkataan-perkataan yang menipu, menyesatkan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga syaitan bukan hanya dari kalangan jin, tapi syaitan juga dari kalangan manusia. Syaitan juga dari kalangan manusia. Tidakkah didapatkan manusia berbuat jahat? Didapati. Merusak, melakukan hal-hal yang dipandang jahat dan merusak, didapati pada manusia demikian. Maka dia dikatakan melakukan perbuatan syaitan. Dia syaitannya manusia. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi apabila mereka mendatangi syaitan-syaitan mereka, mereka lantas bercuci tangan. Kami bukan dari kalangan kaum mukminin kok. Kami cuma berkata dengan lisan saja. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, inna ma'akum. Rawa Muhammad ibn Ishaq an ibni Abbas ay inna ala mitli ma antum alaihi, yakni kami sama dengan kalian, yakni sama-sama dengan posisi kalian, sama-sama seperti kalian dengan apa yang kalian jalani. Tidak senang, tidak suka kepada kaum mukminin. Kami sekedar mengatakan kami beriman kepada mereka, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah sekedar bermain-main dan kami sekedar melecehkan mereka. Maka kami juga beriman padahal sebetulnya tidak. Innama nahnu nastahzi'u bil qaum wa nal'abu bihim. Demikian. Karenanya dengan sifat jelek yang mereka peradabkan kepada kaum mukminin, maka Allah Subhanahu wa taala yudafi 'anil mukminin. Allah membela kaum mukminin. Allah membela nabinya dan rasulnya dan membela kaum mukminin. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Inna ma nahnu mustahzi'un." Apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wahai munafikin dan yang sejenis kalian, ketahuilah kalau kalian mempermainkan kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala lebih bisa mempermainkan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mempermainkan kalian dengan apa yang kalian perhadapkan kepada kaum mukminin. Dan kalian nantinya dibiarkan terombang-ambing di dalam kebutaan. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, akhbar ta'ala annahu fa'ilum bihim dhalika yawmal qiyamah fi qawlihi ta'ala yawma yakulul munafikuna wal munafikat lilladhina amanu umburuna naktabis min nurikum kilarji'u وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Allah mengkhabarkan di sini karena mereka kaum munafikin telah memperadabkan kepada kaum mukminin sifat-sifat yang jelek tersebut, Allah nantinya akan memperhadapkan kepada mereka demikian pula pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat nanti, ketika kaum munafik, laki-lakinya dan perempuannya, berusaha mengambil manfaat dari cahaya yang ada dari cahaya kaum mukminin, mereka pun mengatakan, tunggulah kami, tunggu kami, biar kami bisa memperoleh cahaya darimu. Karena nanti kaum mukminin akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya ini tidak diberikan kepada kaum munafikin, karena munafikin bukan mukminin. Cahaya itu diantaranya sebagaimana dikatakan kaum mukminin nantinya di hari kemudian bercahaya wajah-wajah mereka atau daerah bekas wudu mereka, gurran muhajjalun, bercahaya, bersinar. Dan tentunya cahaya ini terang. Dan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada mereka menuntun mereka untuk ke tempat yang aman. Adapun kaum munafikin tidak mendapatkan cahaya. Sehingga mereka berupaya untuk mencari cahaya yang ada pada kaum mukminin. Tapi apa dikatakan kepada mereka? Kalian ke belakanglah. Kembalilah ke belakang. Maka mereka pun berupaya untuk mencari cahaya namun tidak mendapatkannya. Dan diperadapkanlah kepada mereka benteng yang memiliki pintu, dalamnya kayaknya rahmah tapi di luarnya azab. Berkata Syekh Al-Imam As-Syekh Allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam satu pernyataan beliau tentang kaum munafikin, bahwa keberadaan munafikin itu lebih jelek, lebih buruk keadaannya dari kafirin. Kenapa demikian? Karena kafirin jelas keadaannya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dipermainkan oleh Allah. Sementara kaum munafikin, karena apa yang mereka lakukan dulunya di dunia, mempermainkan manusia, mempermainkan kaum mukminin, mereka juga akan mendapatkan hal yang sama di hari kemudian. Sehingga dengan apa yang Allah peradabkan kepada mereka, mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir. Makanya kalau dikatakan mereka mendapatkan azab yang paling jelek, itu wajar dengan sifat dan perbuatan mereka dulunya di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Dan apa yang mereka lakukan dulu di dunia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai nikmat. Tapi Allah biarkan mereka demikian keadaannya agar nantinya mereka mendapatkan azab yang lebih pedih dengan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itma." Janganlah mengira orang-orang kafir tersebut, kami biarkan mereka dengan kebaikan untuk diri-diri mereka. Tidak, kami biarkan mereka demikian. Mereka bisa ini, bisa itu, mendapatkan apa yang mereka inginkan, bisa menipu, bisa melakukan kejelekan, dan segala apa yang mereka inginkan itu semata-mata liyazdadu itma, agar bertambah dosa mereka. Dan ketika bertambah dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan sejelek-jelek azab. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga ketika mereka berupaya untuk mempermainkan kaum mukminin, bukan berarti mereka dibebaskan oleh Allah mempermainkan kaum mukminin, tidak. Bahkan mereka dibiarkan oleh Allah agar nanti mereka bertambah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Maka hati-hati. Mempermainkan kaum mukminin sebagaimana yang dilakukan kaum mukminin, sebagaimana yang dilakukan oleh munafikun, mempermainkan kaum mukminin sebagaimana yang dilakukan oleh hizbiyun, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diperoleh sesuai dengan amal yang dia lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahada wa ma asbaha minal istihza'illahi min istihza'illahi tabaraka wa ta'ala wa sukhriyatihi wa makrihi wa khadi'atihi lil munafiqin wa ahli syirki bihi. Dan yang demikian ini wa ma asbahahu, demikian ini dan apa yang sejenisnya dari melecehkan Allah, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, mengejek, membuat makar yang dilakukan oleh orang-orang kaum munafikin, juga dia akan mendapatkannya nantinya dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Demikian pula mereka kaum musyrikin akan dia dapatkan di kemudian hari apa yang mereka lakukan dulunya di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita setelah mengetahui sifat-sifat jelek mereka, munafikin, dan yang sejenisnya. Jangan kita mengikuti mereka dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat mereka. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, yamudduhum, diriwayatkan daripada al-Imam Ibnu Abbas, demikian Ibnu Mas'ud, demikian dari sejumlah para sahabat Nabi. Yamudduhum itu yumlilahum. Yamudduhum bermakna yumlilahum, dibiarkan. Sementara yang lainnya dari mufassir seperti dari Mujahid, dengan makna yaziduhum, ditambahkan kepadanya. Yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum, ditambahkan kepadanya dengan apa yang mereka lakukan dulunya dari kesombongan, atau apa yang mereka miliki dari kesombongan. Yaziduhum, yakni ditambahkan. Dan tentunya dari keterangan tafsir di sini menunjukkan kepada kita semua, tidak ada baiknya keadaan mereka munafikin setelah mereka dipermainkan oleh Allah, mereka pun dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di hari kemudian nanti, kita sangat butuh dan sangat berharap perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat butuh dan sangat berharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita sangat berharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kemudian nanti, tidak akan ada yang dapat menolong kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang mendapatkan naungan kecuali dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kaum munafikin dan yang sejenisnya tidak mendapatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Mereka lah orang-orang yang berupaya membeli kesesatan dengan menjual hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya betapa tidak beruntungnya perdagangan mereka, dan betapa mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hidayah adalah pemberian dan anugerah Allah yang paling mahal harganya, yang seandainya kalau digantikan dengan selainnya, tidak akan ada yang dapat menggantikannya. yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hidayah ini kita masuk ke dalam Islam, dan dengan hidayah ini kita mendapatkan bimbingan kepada sunnah, kepada prinsip yang benar, manhaj yang benar. Tapi kaum munafikin dengan keterangan ayat tadi, secara terjemahan kita telah dengarkan, mereka lebih senang menjual hidayah Allah diganti dengan apa? Kesesatan. Wal'iyadzu billah. Padahal ada kelezatan yang Allah berikan dari kelezatan iman kepada kaum mukminin dengan imannya. Yang mana kelezatan tersebut tidak diharapkan ada yang menggantikannya. Satu di antaranya, setelah dia diberikan iman, dia tidak berharap dia dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mendapatkan keimanan, dia tidak berharap menjadi kubur. Ini namanya orang yang mendapatkan kelezatan iman. Dan itu sama maknanya, setelah dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berharap mendapatkan apa? Kesesatan. Karena tidak ada lagi setelah hidayah Allah hidayah yang ada. Setelah hidayah itu adalah kesesatan. Wa ma ba'da al-haq ad-dhalal. Apa yang setelah seorang mendapatkan kebenaran, setelahnya tidak ada lagi kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya fakta yang kita dapati dan sesuai dengan pengkhabaran yang dikhabarkan kepada kita oleh para ulama, dari keberadaan manusia-manusia sebelum zaman kita, dari orang-orang yang menyimpang, pertamanya mereka berada di atas apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka menyimpang. Adapun yang menyimpang tidak mungkin menyimpang, tapi yang menyimpang sudah dihukumi menyimpang. Penyimpangan demi penyimpangan itu dibangun di atas penyimpangannya. Yang ada orang yang mendapatkan hidayah, lantas dia menyimpang. Menjual hidayah Allah dengan kesesatan adalah suatu perdagangan yang amat merugi. Perdagangan yang sangat tidak beruntung. Karena hidayah Allah, Allah berikan sebagai pemberian yang utama dan mulia kepada seseorang. Dia peruntukkan kepada hambanya yang dia pilih. Tapi kemudian hambanya tersebut menolaknya. Maka hamba tersebut betul-betul merugi. Demikianlah kaum munafikin. Munafikin ditawarkan kepada mereka keimanan. Tapi mereka menjual keimanan tersebut dengan kesesatan. menjual keimanan tersebut dengan kesesatan, sehingga mereka akhirnya menjadi sesat, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka dapatkan dari kekufuran? Paling sekedar nikmat, kenikmatan duniawi. Tapi adapun kenikmatan ukhrawi, mereka tidak mendapatkannya. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini melihat contoh kasus, mendengarkan apa yang sedang bergejolak di negeri Mesir. Bahkan kita mendengarkan fenomena yang aneh terjadi hari ini di negeri Mesir, di mana Salafiyah punya partai. Ini aneh. Dulu Abu Bakar, Umar tidak punya partai. Ini Salafiyah punya partai. Dan kalau kita lihat orang-orang yang berada di partai Salafiyah ini, dulunya orang-orang yang juga dikenal sebagai duat Salafiyah. Bahkan teranggap, dikatakan, dikategorikan sebagai alim ulama'nya dari negeri Mesir, bahwa dia Salafi. Tapi lantas kemudian hari sekarang kita dikagetkan berdirinya partai Salafiyah, orangnya itu-itu. Kalau bentuk penyimpangan mereka sebetulnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi bertambah penyimpangan itu dengan mereka mendirikan partai Salafiyah tersebut. Dan sebelum Ramadan sampai kabar kepada saya, partai Salafiyah ini menggulingkan pemerintahan yang sah di Mesir. Setelah pemerintah yang sah ini menggulingkan pemerintah yang sebelumnya. Dan sama-sama sebelumnya, pemerintah sebelumnya, partai Salafi ini bergabung dengan pemerintah yang digulingkan sekarang ini untuk menggulingkan pemerintah yang sebelumnya. Sekarang partai ini memprovokasi manusia untuk menggulingkan presiden yang ada sekarang ini. Dan salah satu tokoh mereka mengaku bahwa dia muridnya Syekh Rabi. Dia mengatakan, saya siap menjadi presiden. Kalau tidak ada yang mau jadi presiden, saya siap jadi presiden. Saya siap berdebat dengan siapa saja atas nama partai Salafiyah. Orang-orang dulu ini dikenal tulabul ilmi, penuntut ilmu. Di hadapan masyayikh, bahkan dia ngaku muridnya apa? Syekh Rabi. Ada yang ngaku muridnya Syekh Albani, ada yang ngaku muridnya Syekh Mukbil, ada yang ngaku murid-murid masyayikh, masya Allah. Dan tentunya kalau disebutkan nama-nama ha'ula, para imam, tentunya adalah orang-orang yang selamat. Kita nantikan untuk sementara, kita masuk waktu asar, kita lanjutkan insya Allah ta'ala. Nantinya setelah asar, walhamdulillahi rabbil alamin.